السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم ذلك لمن خشي ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويكم. Saudara, tadi dalam hadis cukup jelas dan gampang siapa sebenarnya almarhum Syekh Al-Allamah Muhammad Syarwani Abdani. Picik dan bodoh buat saya, orang yang kadang-kadang keberatan diadakannya acara-acara haul yang semacam. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terangkanlah, sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Jangan coba sebut atau kau ketengahkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini hari dari Rasulullah. Sudahlah. Hal ini kita duduk di sini seharusnya harus bertanya, kenapa saya duduk di sini? Jawabnya, saya akan hadir hal Syekh Muhammad Syarwani. Tanya lagi, kenapa saya harus menghadirinya dan ikut hadir hal seorang yang bernama Muhammad Syarwani? Harus kita tanya sehingga nanti ada jawabannya. Mungkin jawaban itu dari saya atau mungkin dari anda. Hadirin, majelis-majelis yang semacam ini diadakan dan dibuat untuk mengingat kebaikan seseorang dan tentu agar kita mengikuti kebaikan-kebaikannya. Saya mau bertanya kepada anda, kalau ada orang yang keberatan dengan hal seorang seperti Kiai Muhammad Syarwani, apakah ada hal, maaf, hal preman? Apakah kita harus hal koruptor? Apakah kita harus hal orang-orang yang berkhianat kepada negeri ini? Lah, jawabannya tidak, saudara. Beliau dihawal, dihaulkan karena punya keistimewaan. Hanya lagi keistimewaan apa? Saya dan anda tidak bisa jawab. Syair tadi tidak cukup. Allah yang akan menjawab. Wa man yahdihi mu'mina qad amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Mereka seperti Kiai Haji Muhammad Syarwani datang kepada Allah penuh hatinya dengan iman. Tidak stop di situ, saudara. Tidak hanya iman saja. Wa man yu'ti wa man ya'ti mu'minan dan telah berbuat baik, bikin pesantren, mengajar sana dan sini, memberi sana dan sini, membahagiakan sana dan sini. Beramal saleh aja. Apa baik buat mereka dari Allah? Tidak. Bagi mereka di sisi Allah derajat yang tinggi. Ini akhirat. Di dunia penampilan demikian. Jadi hadirin, pintu daripada Kiai Muhammad Syarwan yang pertama adalah iman. Ulama menerangkan bahwa iman dalam keadaan telanjang tidak cukup kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah wa anna Muhammadan rasulullah, tidak cukup. Tidak, saudara, harus beramal. Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bis shabr. Langsung wa amilus shalihati ila akhir al-hayat. Saya rugi, bapak rugi, siapapun yang ada di dunia ini rugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Dijabarkan amal soleh ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dilakukan oleh almarhum. Oleh karena itu, saya rasa tidak perlu manahin, tidak perlu pujian kedatangan Anda ribuan, bahkan puluhan ribu. Ini adalah pulpen yang tidak tertulis dari Allah bahwa ini manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ketika kita bicara amal, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah, makhluk Allah, Nabi kita Muhammad, akan mempertinggi tentang amalnya. Islam, agama yang kita anut, norma-norma, aturan-aturan, kata-kata itu cantik dan manis, memberikan petunjuk kepada pengikut-pengikutnya di dalam segala aspek kehidupan, di dalam segala yang zahir, maaf, ibadah-ibadah yang zahir diatur sedemikian rupa dalam Islam. Hal-hal yang batin diatur sedemikian rapi oleh Islam. Di mana aturan bangsa akan bermuara kepada Islam, sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji wajib, kita ini adalah ketika bergelut dengan hal yang wajib, orang akan banyak bertanya. Kenapa dengan iman? Karena iman ini adanya di hati, tidak terlihat. Bahkan seorang ulama mengatakan setiap yang mukmin itu muslim, belum tentu yang muslim itu mukmin. Kenapa? Karena kalau mukmin ada yang di hati pasti benar. Sementara keislaman bisa bohong, bisa menafik. Hal-hal yang lain bermuara ke arkanul iman pada Allah. Allah tidak kita lihat. Malaikat tidak beriman, kita tidak lihat. Kitab sebagian kita lihat, tapi itu pun alam Allah. Hari kiamat, khabar dan kabar, ini semua hal di luar kemampuan akal kita. Allah pandai, yang hanya Allah dibatasi dengan arkan iman. Duanya jalan sama-sama, sudah. Arkan iman, arkan Islam, jalan sama. Ya Muhammad, ya ta'atuh bihima wa ahsana bihima. Masalah ketika orang bisa memenuhi dua hukum ini, arkanul iman, arkanul Islam yang memang tidak bisa dipisah, bagus dia mengambil keduanya, dia akan naik derajat. Kemana? Sebagai muhsin, karena dia berada di arkanulnya. Antamdullaha ka'annaka tarahu fa'innam takut tarah fa'innahu yarah. Ketika dia sudah seperti itu, tahakkum bi arkanil iman, tahakkum bi arkanil Islam, dia seolah-olah melihat Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, melihat dia, yakin penuh. Orang yang disebut muhsin, Yai Muhammad Zuhra ini, dua muhsin. Malaikat hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah tentang orang muhsin ini? Inna rahmatullah Ribut. Beliau sudah enak, sudah nikmat, sudah lezat. Tidak memikirkan apa lagi karena sudah dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Hadirin, kemuliaan seseorang terbit dan bersinar ketika beliau sudah mati lebih daripada hidupnya. Tadi dalam arti diterangkan, beliau senang humul, beliau senang menyendiri, beliau senang menyembunyikan diri. Tawadhu'an akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika hijab duniawi tidak ada, sudah alam-alam ukhrawi, alam barzakhi, tidak ada hijab, semua kebaikan-kebaikannya muncul dan jelas. Ini juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul hakim. Maha suci Allah punya kerajaan yang maha mengetahui, maha mengetahui dan maha mengasuh terhadap apapun yang menjadikan kehidupan dan kematian. Allah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik. Di akhir ayat ini saudara, wahuwa al-'azizul hakim, Allah perkasa. Kalau engkau tidak iman, tidak tunduk, tidak percaya, tidak mau beramal, Allah perkasa untuk menarik kamu dalam kehidupan, mencampakkan kamu dalam api neraka, mencampakkan kamu dalam kesulitan, mencampakkan kamu dalam kehinaan. Sementara karena kita manusia, Allah pun mengetahui banyak salah, banyak dosa. Wahuwa al-'azizul hakim, Allah sangat mengampuni. Artinya kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Kiai Muhammad Syalwani terdepan dalam salat istighfar saudara-saudara. Masalahnya adalah peribahasa mengatakan hari mau mati meninggalkan belanja. Manusia mati meninggalkan akhlak. Beliau memberikan akhlak untuk kita. Mari semua, supaya kita semua bisa meniru almarhum, meninggalkan akhlak, meninggalkan ilmu, meninggalkan kepedihan dan kesedihan karena ditinggal oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan salat. Jangan Anda pulang dari sini kosong. Pulang dari sini kita sudah punya isi yang lain, punya semangat yang lain, punya niat yang lain, ibadah yang lain, sedekah yang lebih besar, cinta kepada mukminin mukminat lebih besar, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam dan muslimin lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh Kiai Muhammad Syarwani. Hadirin, jangan menunggu kematian. Mari kita lihat kehidupan. Kalau tadi saya katakan bahwa keramat seorang akan terlihat setelah beliau meninggal, benar ada. Sudah di dunia ini antara ia dan tidak. Mungkin Anda ingin jadi alim, belum tentu alim. Mungkin Anda ingin kaya, berusaha sekuat tenaga, belum tentu kaya. Mungkin Anda ingin jadi pemimpin, nyogok sana, nyogok sini, kampanye sana, kampanye sini, ambruk tidak jadi apa-apa, belum tentu. Ada satu yang tentu, pada saya dan pada saudara. Wa ma huwa al-maut. Al-maut huwa tentu. La kabir wa la saghir. La mani'ik wa la dhabir. Unta au dhakar. Ketika datang Jibril, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbahagialah orang yang mempunyai bekal baik seperti almarhum. Namun dalam kenyataan dalam kehidupan kita, satu orang dan lainnya berlainan ketika menghadapi kematian. Karena kalau ini ada urusan dengan kematian, tidak salah dong kalau saya baca sedikit tentang mati. Ketika Nabi ditanya tentang Akyas, siapa pancar di cendekia, Nabi menjawab, Umat Aksarun Al-Aksarun fi zikri maut Aksaruhum fi zikri maut wa ahsanuhum istindadan lahum ulaikal Akyas ذهبوا بشرف الدنيا ونعيم الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرًا. كيف ديانا ولا محمد بن عيسى أن رجع إلى النبي يجاوب يا جندك يا إخوان يا بني ميدان ما dan baik persediaannya untuk mati seperti kiai. Mari kita tanya yang hadir dan masuk ke saya, persiapan kita ini oleh-olehnya. Persiapan kita untuk mati sudah sampai di mana? Silakan jawab oleh diri Anda dan hasil. Berkata ulama, kam wahidun mil afihi wa la'alla akfanahu qad kharaja min 'ind al-qasr. Betapa banyak orang terbahak-bahak, siang terbahak-bahak, sore terbahak-bahak, tenang, tenteram, padahal kain penutup kafannya sudah keluar dari pabrik tenun. Ini berlaku buat saya dan saudara. Mari pikirkan juga, sudah punya persiapan apa untuk menghadapi Allah SWT. Hadir, tidak semua orang bisa ingat mati, kecuali Allah SWT. Anda ini mau senang, mau tahu, sering dididik untuk ingat mati. Sebagian orang tidak mau duduk seperti ini. Lebih baik duduk di mall. Tahu mall? Limada sufiya mall mallan. Kok ketawa saudara? Ini enggak ada di kita sebenarnya. Limada sufiya mall mallan. Li'annahu yuhil qalba zairihi lid dunya. Kenapa disebut mal itu? Itu isyarat agama saudara, mal itu miring. Kenapa disebut mal? Karena orang yang masuk ke mal dimiringkan hatinya cinta sama dunia, ubah sama akhirat. Saya mau tanya, ada enggak besok masuk ke mal? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau itu masuk ke mal, masuk ke sekalian muka-muka di mal orang-orang yang idabu, lu iya, itu kira baju gua. Saya kalau masuk ke mal, banyak yang saya lihat di mal itu, orang-orang yang kalau saya ingat kepada Allah. Tapi saudara duduk di sini, yang capek, ingin pegel, ingin keringetan. Anda bakal lihat di sini, nasihat. Orang-orang ahli jannah ini lebih dari 40 banyak sekali ahli surga yang ada di sini, saudara. Tidak mungkin saudara kita duduk di sini. Tidak mungkin berbahagia. Pencinta kita untuk menuju kepada Allah banyak. Di antaranya adalah hawa nafsu. Sayyidina Ali karramahu wajhah mengatakan, akhwafu ma'akhafu alaihi ittiba'ul hawa wa khulil amr. Wa amma ittiba'ul hawa faysuddu anil haq. Wa amma dhulul amali fainasil akhir. Banyak hal yang menyebabkan kita lupa akhirat habis. Hawa nafsu. Kata Imam Ali, yang paling saya takutkan dari yang saya takut adalah mengikuti hawa nafsu dan terlalu panjang pengharapan. Kenapa hadirin? Orang yang mengikuti hawa nafsunya akan menyebabkan dia jauh dari kebaikan. Sementara orang yang terlalu panjang pengharapan menganggap dia bakal hidup di dunia lama, dia bakal berbahaya. Sekarang buat batu bara, buat minyak bumi, buat kayu, siang, malam, pagi, sore, kalau ada tambahan waktu dari Allah, dia mau. Kenapa? Min warahi fulus. Karena ada. Coba pengajian siang, sore, pagi, malam, dia bakal saya nggak makan nanti kalau ngaji. Begitu jawab. Ini repot sekarang. Dunia lebih besar dari akhirat. Ujungnya saudara, duit akbar, pangkat akbar, istri Akbar, pekerjaan Akbar, bagian Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Rahman Rahim, Allah baik, Allah latif, Allah habir. Salah besar. Dan sekarang mereka berdalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ikmal dunya kata'annaka ta'ifu abadan." Wa'mal di akhirat tidak, wa'mal di dunia kata'an akala tamu tu abadan akala kala semua asalah. Ini ada hadis dari Nabi, tapi ini baliknya artinya. Beramalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu tidak akan mati. Nabi yang bilang, Pak Habib, Nabi bilang ya, seperti tidak akan mati, seperti 1000 tahun lagi. Jangan tanya siapa yang ibu hidup 1000 tahun, saudara-saudara. 100 tahun belum tentu, 70 tahun belum tentu. Kata Nabi, tua yang umatku antara 60-70. Kita ini menuju pendek umur, bukan menuju panjang umur, saudara-saudara. Tapi berdalil. Nabi yang mengatakan, urusan dunia, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya bukan itu, kata Nabi Allah. Dan justru urusan dunia, engkau boleh nanti-nanti. Dan kata mahal hidup 100 tahun. Ini dibalik, tidak urusan dunia, tau-tauan. Urusan akhirat bagaimana nanti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hati sekarang? Mari dahulukan akhirat daripada dunia. Hamid al-lafaz. Seorang suami ini cerita contoh ketika waktu itu hari Jumat terbentur beliau mau Jumat dan 3 perbuatan. 1, keledainya hilang. 2, kebon belum disiram. 3, tepung buat masak ketinggalan di tempat tumbuk tepung. Allah, Allah. Pulang, alang pintu dari istri. Mau jalan, kendaraan hilang. Kebon tidak disiram, mati. Tapi coba ini waktu Jumat. Dia tidak pergi ke mall. Dia tidak urusan batu bara, dia tidak urusan kayu, tidak urusan batu, tidak urusan emas, dia tinggal semua terserah Allah. Sebagaimana dia berkata Allah, Inna Allah yudhu adil masri, Allah tidak menghilangkan pendengar orang yang baik. Ketika 2 bulan betapa kagetnya, keledainya ada di kandang, dia lihat kebun sudah ada yang siram, tepung istrinya lagi bikin roti. Allah, tidak sakit kan semuanya? Ditanya sama istri. Ini terjemahan bebas dari saya, wahai istriku. Gimana nih ceritanya? Dia bilang, ketika kamu pergi, saya dengar lolongan. Himal. Ya? Keledainya tuh bersuara. Saya buka, ternyata ibu keledai lari-lari dikejar sama harimau. Masuk ke tenda, harimau jalan. Terus kebun bagaimana ceritanya? Kebun saudara, sebelum kamu itu adalah yang menyiram kebun giliran tetangga. Dia ngantuk jebol masuk airnya ke tempat kamu. Baik, itu buat seperti. Kalau tepung bagaimana di situ? Tepung begini ceritanya. Tetangga kita sama beli tepung di pabrik itu, dia ketinggalan salah ambil. Begitu senang ambil, dia lihat punya kita, dikembalikan ke rumah. Tepung datang, himar datang, kebun disiram. Kenapa? Li'annahu qaddama haqqallah an hadinas. Kenapa begitu? Karena dia mendahulukan hak Allah daripada hak dunianya atau hak diri. Contoh lain, kiai tumpung. Dia mendahulukan hak Allah. Mengajar, tawa'u, karim, bangun tempat-tempat baik, dikenal oleh orang di mana-mana karena kebaikannya. Kenapa? Karena beliau mendahulukan hak Allah. Nah, saudara, ketika kita duduk di tempat orang yang mendahulukan hak Allah, masa sih ada? Masa sih nggak boleh, saudara, harus duduk di mana dong kita? Sekarang ada ulama-ulama yang sangat pintar, dalilnya juga hebat-hebat. Hol jangan haram masuk neraka, Pak. Kalau hol haram masuk neraka, saya mau tanya Bapak, yang mengucapkan selamat Natal bagaimana hukumnya? Yang ikut-ikutan tahun baru bukan tahun Islam bagaimana hukumnya? Yang duluan masuk neraka yang ini apa yang sana? Saudara, ini orang dicintai Allah. Saya yakin dan percaya yang datang keluarganya, bapaknya Kasul Anwar dan keluarganya semua, yang masak, yang cuci piring, yang nyapu, yang atur, yang jaga, yang datang dari A sampai Z dilihat oleh Allah dan insya Allah akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Jangan khawatir. Orang mau bicara apa terserah. Yang penting kita benar. Kenapa? Saya bisa satu dalil saja. Walaupun mungkin ini dalil agak jauh. Nabi meminta kepada Allah, Allah yajma' ummati ala dalalah. Agar Allah tidak mengumpulkan ini umatku dalam kesesatan. Ini puluhan ribu sesat semua. Tidak, ketika doa Nabi diijabah. Ketika Nabi minta umatnya tidak disatukan dalam kesesatan diijabah. Saudara dikumpul banyak dalam baik dan pasti kita diijabah dan diterima kebaikan kita. Itu ada ya. Ini tanda ada. Kalau Adam saya bersyukur, jauh pemberkatan doa aku ini jauh pada Allah. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Hadirilah majlis-majlis macam ini. Cintailah orang-orang seperti Muhammad Jarwan. Dan kita tanyakan, mana lagi orang-orang seperti Muhammad Jarwan? Mari kita terbitkan lagi Muhammad Jarwan baru. Jangan hanya sekedar kenangan atau hal-hal saja. Kita terbitkan lagi dengan apa? Dengan nama. Harus ada amanah, harus ada kemauan, harus ada perjuangan seperti yang beliau perjuangkan. Insya Allah kita akan dapatkan Muhammad Jarwan baru yang membawa negeri ini kepada kenikmatan akhirat, membawa negeri ini kepada kedamaian, membawa negeri ini kepada persatuan, membawa negeri ini kepada keadilan. Orang seperti inilah yang membawa bendera keadilan dan kebenaran. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina sharra ma qadait. Allahumma ya muwaffiq ahla al-khair lil-khair wa a'anahum 'alayh, wa fiqna lil-khair wa a'inna 'alayh. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini, amin, semua hajat yang kau ijabah, amin, yang punya hutang terbayar hutangnya, amin, yang berdagang dagangnya maju, amin, yang kurang keuntungannya lebih besar lagi keuntungannya, amin, yang tidak punya order-ordernya jadi banyak, amin, yang belum kawin dapat mendapatkan istri yang baik, amin, perempuan yang belum menikah mendapat suaminya yang baik, amin, yang sudah menikah insya Allah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua disatukan dalam cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, cinta ulama, sehingga kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad, bersama ulama, bersama aulia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Wa la'akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.